Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang ke-9 dari Riyadhus Shalihin, yakni bab tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab tentang memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan keharusan bagi manusia itu untuk benar-benar bertafakkur tentang fananya dunia ini. Hendaknya dia memikirkan kengerian-kengerian yang akan terjadi di yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti, sehingga harapannya dia akan mampu untuk menata jiwanya, mensucikan jiwanya dan memperpendek angan-angannya sehingga dia bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kita masuk bab yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab yang ke-10 yang disebutkan oleh An-Nawawi, yakni bab tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera, berlomba-lomba menuju kebaikan. Wa hathi man tawajjaha li khairin, serta hasungan bagi orang yang telah menghadapkan dirinya kepada kebaikan. Alal iqbali alaih, untuk segera melangkah kepada kebaikan itu. Biljid, dengan semangat. Min ghairi taraddud, tanpa ragu-ragu lagi. Ayuhal akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini kita lihat ada dua poin yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Poin yang pertama adalah al-mubadarah wal musara'ah ilal khairat, di mana beliau akan membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan perintah baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang hamba itu bersegera melakukan kebaikan. Ketika dia mendapati Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu dari sekian banyak pintu kebaikan yang ada dan dia mampu untuk masuk ke dalam pintu kebaikan tersebut, maka segera masuk. Tidak perlu menunda, tidak perlu menunggu. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wasani annal insana idza azima 'alal amr wa huwa khairun falyamdi fihi wa la yataraddad. Seorang manusia kalau sudah bertekad bulat, seorang hamba kalau sudah menghadapkan dirinya kepada kebaikan, sudah punya niat yang baik, tulus untuk melangkah melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya segera untuk melangkah. Jangan ragu lagi setelah keputusan yang pernah dia pikirkan, yang pernah dia ambil untuk melangkah. Segera melangkah, tidak perlu lagi ragu-ragu. Dari dua poin ini, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, amal awal, poin yang pertama tentang bersegera dan berlomba-lomba kepada kebaikan. Fahuwal mubadarah wa hiya dhiddu tawani wal kasal. Yang namanya mubadarah, secara bahasa ditinjau dari etimologi bahasa Arab, adalah kata yang menunjukkan lawan dari tawani wal kasal. Tawani, lambat-lambat. Al kasal, malas. Jadi mubadarah itu lawan dari berlambat-lambat dan rasa malas. Wa kam min insanin tawana wa kasala fa fatahu khairun katsir. Betapa banyak manusia yang ketika telah mendapatkan satu kebaikan muncul di hadapannya, tinggal diraih kebaikan itu, lambat untuk mengambil kebaikan tersebut. Wa kasala, dia malas untuk mau melangkah ke depan mengambil kebaikan tersebut. Fa fatahu khairun katsir, sehingga dengan rasa malas dan lamban-lambannya dia tadi, hilang kesempatan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hadapannya tadi. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita renungi. Kalau engkau sudah mendapatkan satu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan. Kalau sudah berpikir matang-matang, tentu semuanya ada risiko yang harus diambil dari keputusan itu. Maka kita timbang. Kalau keputusan yang akan kita ambil itu madarat dan manfaatnya lebih besar yang mana? Ini perlu untuk ditimbang. Seandainya lebih besar manfaatnya dibandingkan madarat yang ada, maka tidak perlu lagi kita berpikir untuk dua kali, koreksi lagi. Gimana sih? Masih gimana? Masih bagaimana? Kelamaan nanti hilang itu kebaikan. Kalau sudah jelas manfaatnya lebih banyak dibandingkan madarat, jalan. Kalau sebaliknya, ternyata setelah kita pelajari, setelah kita renungi kebaikan yang Allah bukakan tadi, namun qadarullah Allah belum memberikan apa namanya jalan yang begitu lebar untuk kita bisa melangkah, karena masih ada mafsadah yang lebih besar dibandingkan manfaat. Kalau kita menghindari mafsadah, jelas tidak mungkin. Pilihan kita itu pasti akan ada manfaat atau mafsadahnya. Tinggal dilihat lebih besar mana manfaat dan mafsadahnya. Kalau lebih besar manfaatnya, maju. Kalau ternyata masih lebih besar mafsadahnya, bagaimana cara mengecilkan mafsadah itu? Bukan ditinggalkan. Tayyib. Nabi SAW berpesan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu khairun, dia adalah kebaikan. Wa ahabbu ilallah, dan dia akan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid da'if, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Maksudnya apa? Sekedar dia menjadi seorang yang beriman, seorang mukmin, itu sudah kebaikan dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari dua sifat ini tadi, mukmin qawi dan mukmin dhaif, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, Allah lebih cinta mukmin yang kuat. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat atau lemah itu bukan dari sisi kekuatan fisik, bukan. Yang dimaksud lemah dan kuatnya adalah ketika dia dihadapkan dengan kebaikan tadi. Nah, disitulah baru akan diukur. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang kuat itu adalah dia bisa mengalahkan orang lain secara fisik. Bergulat, bertanding dan lain-lainnya. Bukan itu tinjauan asyadid seorang mukmin yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tentu kita paham isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Siapa mukmin yang kuat, siapa mukmin yang lemah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup nasihat beliau, pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin tidak asing. Sering sekali kita mendengar kalimat-kalimat ini, hadis ini dibacakan. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah engkau terhadap sesuatu yang membawa manfaat untuk kamu. Wasta'in billah, setelah itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbang antara usaha kita, ihris 'ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat, kita berusaha untuk mendapatkannya. Tapi enggak kemudian menyerahkan kepada diri kita sendiri bahwa saya pasti akan dapat, saya pasti akan bisa. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendidik demikian seorang mukmin. Tetap bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan sedikit pun merasa lemah. Sehingga sudah tadinya maju satu langkah, mundur setengah langkah. Sudah maju satu, maju yang kedua. Sudah dua, tiga, maju lagi. Jangan mundur. Setengah langkah engkau mundur, nanti akan setengah langkah berikutnya. Dan terus akan mundur. Fal insanu, kata beliau Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Faymin, maka seorang manusia, yan barilahu an yusari'a fil khairat, sepantasnya untuk dia itu segera mengambil kebaikan, kullama dhukira lahu syai'un minal khair badara ilaihi, setiap kali ada satu pintu kebaikan yang disebutkan di hadapannya dan dia mampu untuk mengamalkannya, segera dia mengamalkan kebaikan tersebut. Taib, contohnya banyak. Di sini beliau menyebutkan beberapa contoh: as-shalah, as-shadaqah, shaum, hajj, birrul walidain, silatul arham. Segera melaksanakan sholat, segera bersedekah, segera melaksanakan puasa, bukan hanya di Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Kalau ada kesempatan untuk berhaji, segera berhaji. Birrul walidain, kedua orang tua masih ada, segera berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Silatul arham, kalau masih apa namanya punya kerabat yang mungkin kita sedang tidak baik hubungan dengannya, segera perbaiki hubungan itu sebelum terlambat. Ini hanya sekedar contoh dan beliau sebutkan contoh-contoh umum. Artinya kita sendiri yang akan tahu pintu kebaikan apa yang telah Allah bukakan di hadapan kita. Tayyib. Fal insanu rubbama yatawana fi syai. Banyak sekali manusia ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan di hadapannya, yatawana, dia lamban untuk maju. Dia malas untuk melangkahkan kaki. Coba dulu melangkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu niatmu mengamalkan kebaikan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalannya mudah. Tapi kalau langkah kamu, satu langkah maju tadi itu bukan untuk tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti di hadapan sana akan banyak rintangan. Kemudian kita akan merasa lemah dengan rintangan-rintangan yang ada itu. Tidak berani maju. Layak diralih ba'da dzalik, ketika dia sudah mulai menahan langkah kakinya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan pintu kebaikan itu sehingga dia tidak mendapatkan lagi kebaikan tersebut. Imma bimautin au maradin au fawatin au ghairi dzalik. Bisa jadi kesempatan tersebut sudah hilang dan enggak akan ada kedua kalinya datang kesempatan itu kepada kita. Belum tentu. Mumpung sekarang ada, kalau bisa kita amalkan, amalkan. Kalau bisa kita dapatkan, dapatkan. Au marad, seandainya sekarang tidak bisa, sakit itu mungkin saja datang kepada kita dan siapa yang tahu Allah akan timpakan penyakit kepada kita. Au bimautin, atau pol-polannya mati. Belum sempat kita mengamalkan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ajal kita selesai. Ketika ajal selesai, malaikat maut telah mencabut nyawa kita dan jasad-jasad kita ini sudah dipendam di dalam tanah. Ketika itu semua mayat, tidak tampak terkecuali, semuanya akan menyesal dan mereka akan minta dikembalikan ke kehidupan dunia. Baru sadar waktunya sudah habis dan ketika itu memang tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Waqad jaa fil hadits, oleh karena itu datang di dalam hadis Nabi SAW perintah, idza rada ahadukumul hajja, kalau salah seorang kalian itu sudah berniat untuk melaksanakan haji, falyata'ajjal, maka bersegeralah mencari jalan bagaimana caranya bisa berhaji. Fa innahu qad yamradul marid, karena siapa yang tahu akan datang satu penyakit yang menghalangi dia melaksanakan ibadah haji tersebut. Wa tadhilur rahilah, sekarang dia bisa menyiapkan bekal untuk perjalanan, tapi siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menahan dia nanti ketika dia bermalas-malasan, ketika dia berlamban-lamban, hilang perbekalan itu sehingga dia tidak punya lagi apa-apa untuk bisa mengamalkan kebaikan besar tersebut. Wa ta'ridul hajah, dan kebutuhan itu akan semakin banyak, dan siapa yang tahu, kesibukan itu akan semakin banyak datang kepada kita. Siapa yang tahu kapan kesibukan itu datang kepada kita? Faqad ya'ridu lahu, atau faqad yu'radu lahu syai'un yamna'uhu minal fi'l. Nanti pasti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang berlambat-lambat tadi itu, sesuatu yang menghalangi dia, benar-benar dia terhalang untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Fasari' ilal khair wala tatawana, maka bersegeralah mengamalkan kebaikan itu dan jangan berlamban-lamban, jangan malas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini pendahuluan yang penting untuk kita pahami dari maksud judul bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalil pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah surat Al-Baqarah ayat ke-148. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutip sebagian potongan ayatnya oleh beliau rahimahullah, fastabiqul khairat, hendaknya kalian bersegera menuju kebaikan. Perhatikan ma'asyiral karahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang sangat tegas, Ini bagi yang mempelajari tentang kias perubahan kata di dalam bahasa Arab, maka dia akan memahami bagaimana tegasnya kata yang diambil atau yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istabiq. Istabiq adalah sebuah kata yang lazim. Dia berkaitan dengan sifat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan lafaz yang lain yang sama, sabiq atau sabiqu. Banyak hadis dengan lafaz sabiqu, tapi dalam ayat ini istabiqu. Sabiqu adalah fi'il mutaaddi. Satu perbuatan yang membutuhkan objek, entah satu atau dua. Tetapi istabiq adalah kata yang berkaitan langsung dengan sifat. Dan dia kata bukan kata muta'addi. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala istabiqu langsung berkaitan dengan diri kita. Langsung ditunjukkan dengan diri kita. Bersegeralah engkau menuju kebaikan ketika Allah bukakan kebaikan itu di hadapan kamu. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, istabiquha yakni isbaqu ilaiha wa huwa ablagh min sabiqu ilal khair. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan bentuk kata yang lebih tegas, yang lebih jelas maksudnya, supaya itu langsung terarah kepada masing-masing pribadi muslim. Fal istibaq, maka ini maksud dengan istibaq maknanya adalah annal insana yasbiqu ilal khair wa yakunu min awwalin nasi fil khair. Hendaknya seorang itu segera mengamalkan kebaikan, dan kalau bisa dia menjadi orang pertama yang mengamalkan kebaikan tersebut. Seakan-akan dia orang pertama, saking cepatnya dia mengamalkan pintu kebaikan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Seperti contohnya dalam permasalahan shaf. Syariat memerintahkan laki-laki untuk bersegera melaksanakan jamaah di masjid dan mengambil shaf yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan shaf yang paling buruk adalah yang paling belakang. Maka ini dalam masalah sholat rukun Islam yang kedua, sholat wajibah, sholat berjamaah. Kalau bisa bersegera dapatkan shaf pertama. Dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka bukan orang yang berlamban-lamban untuk mendapatkan shaf pertama. Mereka adalah orang-orang yang bersegera. Bahkan kalau bisa berundi untuk mendapatkan bagian shaf pertama, mereka akan mengundi. Sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan di zaman kita sekarang ini. Jangankan mengundi untuk dapat shaf pertama, bisa dapat shaf kedua, shaf ketiga, walhamdulillah. Banyaknya masjid itu kosong, shafnya setengah. Sudah shaf setengah saja masih banyak yang bermalas-malasan untuk datang ke masjid. Taib. Wal'iyadu billah. Sebaliknya, khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf wanita itu adalah yang paling belakang, sedangkan yang paling buruk dari shaf wanita itu adalah yang paling depan. Ini menghindari fitnah. Wanita boleh sholat di masjid, boleh, dengan syarat amnul fitnah, aman dari fitnah. Maka shaf wanita yang terbaik di belakang, yang paling belakang, adalah supaya interaksi dengan laki-laki lebih sedikit. Dia berada di paling belakang. Pintu fitnah yang akan terbuka untuknya juga bisa diminimalisir dengan shafnya di belakang. Tapi berbeda dengan laki-laki. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian juga perkara yang lain. Nabi SAW dahulu pernah beliau melihat aqwaman fi mu'akharatil masjid lam yasbiqu wa lam yataqaddamu. Selalu berada di belakang masjid. Duduk-duduk di belakang, ngobrol di belakang. Tidak terbiasa untuk memenuhi bagian depan masjid. Ketika Nabi SAW melihat itu, beliau SAW kemudian seolah-olah menekankan pesan tegas kepada mereka. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu mereka sendiri yang berlambat-lambat. Mereka sendiri yang maunya di paling belakang sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan semua urusan mereka. Artinya apa? Dia lambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah ketika melambatkan urusannya. Begini kok sulit, begitu kok sulit. Coba koreksi. Jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan ketaatannya. Salahkan kita. Sudahkah kita bersegera dengan kebaikan itu? Sudahkah kita berlomba-lomba untuk segera mendapatkan kebaikan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kita masih suka berlambat-lambat, suka di barisan paling belakang, suka ngumpulnya di belakang, jangan salahkan Allah yang menunda urusan kita. Taib. Dan ini pasti akan ada kaitannya. Tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya, Rasulullah SAW tidak akan marah dan mengingatkan mereka. Taib. majelis beliau sallallahu alaihi wasallam itu biasa banyak orang dan dengan berbagai macam jenis orang. Ada yang ketika datang ke majelis dia langsung mencari tempat di mana depan ada, maju ke depan mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memilih untuk di barisan tengah, ada yang memilih untuk di barisan paling belakang, dan ada yang memilih hanya berlalu melihat majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling depan, dia yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mendekat kepada dia. Orang yang berada di tengah-tengah, dia mendekat kepada Allah, demikian juga Allah akan mendekat kepada dia. Sedangkan orang yang tidak mau mendekat dan meninggalkan kebaikan, barangkali Allah juga akan meninggalkan dia. Tayyip. Ini ma'asyilah rahimani wa rahimkumullah, hasungan dari Nabi SAW untuk kita bisa memberikan teladan bagi orang lain bersegera mengamalkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, surat Ali Imran ayat ke-133 sampai dengan 134. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wasari'u, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian hai orang-orang yang beriman, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, luasnya itu seperti luas langit dan bumi, itu surga yang paling sempit, surga dengan tingkat yang terbawah seluas langit dan bumi. Betapa besarnya, betapa luasnya, dan itu untuk satu orang, bukan untuk 2-3 orang. Satu orang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi dengan derajat yang paling rendah. Sehingga bisa kita bayangkan, surga itu ada 7 tingkat ke atas. Ada 7 tingkat ke atas. Maka yang paling baik adalah surga Firdaus, surga tertinggi, di mana di atasnya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah surga Firdaus. Fa'innahu a'lal jannah, atau fa'innaha a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah para nabi alaihimussalatu wassalam. Minta surga Firdaus. Ini kalau bersungguh-sungguh ingin mendapatkan surga. Bukan, ya Allah yang penting saya masuk surga, karena amalan saya sedikit, amalan saya tidak pantas. Bukan seperti itu. Bukan seperti kebanyakan orang yang menukil dari sebagian kaum terdahulu mungkin. Ya Allah, jika aku pantas masuk ke dalam surgamu, masukkan aku ke dalam surgamu. Jika aku pantas untuk masuk ke dalam nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Tapi aku tidak kuat menahan panasnya nerakamu. Ini bukan orang yang bersungguh-sungguh. Nabi SAW memerintahkan sebaliknya. Dari neraka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkat neraka yang paling rendah. Dan di situ tingkat neraka yang paling rendah ini hanya diberikan kepada satu orang. Tidak mungkin ada orang yang kedua. Siapa? Abu Thalib. Nerakanya Abu Thalib itu tingkatan yang paling rendah, yang paling ringan. Nah, kita diperintahkan untuk berlindung dari tingkatan itu. Meskipun mustahil kalau seandainya masuk neraka kita berada di tingkatan itu, pasti di tingkat yang di bawahnya. Nah, neraka paling ringan, hukuman paling ringan yang dirasakan oleh Abu Thalib adalah dia diperintahkan untuk memakai 2 terompah dari api mendidih otaknya. Level panas seperti apa di dunia yang bisa seperti ini? Tidak ada. Mendidih otaknya hanya karena memakai sendal yang diberikan dari neraka. Tayyib, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa'iddat lil muttaqin, surga yang seluas atau lebih luas dari langit-langit dan bumi itu dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra, mereka orang-orang yang mudah berinfak. Fis-sarra, ketika luang, ketika mudah. Wad-dharra, ataupun saat di masa-masa sulit, tetap bersedekah, tetap berinfak. Jadi infaknya enggak berkaitan dengan sekarang sedang banyak keluasan, infak sekarang sedang sempit, jangan dulu tahan. Dia akan tetap berinfak, bukan tentang nominal, tapi tentang bagaimana dia bisa mengeluarkan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimin al ghaiz, surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu untuk menguasai emosinya, menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Tayib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amal musara'atu ilal maghfirah, yang dimaksud musara'ah, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ai an yusari'al insanu ila ma fihi maghfiratudz dzunub. Seorang itu hendaknya bersegera untuk mengamalkan amalan-amalan yang di dalamnya terdapat janji dihapusnya dosa ketika mengamalkan amalan-amalan tersebut. Minal istighfari billah, di antara contohnya adalah sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti astaghfirullah, aku memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allahummaghfirli, ya Allah ampuni aku, atau Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu, wa ma asbaha dzalik, dan yang lain sebagainya. Astaghfirullah. Nabi SAW beliau mencontohkan banyak istighfar itu kepada kita. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar di dalam satu hari. Berapa kali sehari kita minta istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih banyak. Berapa kali Nabi SAW beristighfar? Innila astaghfirullaha fi kulli yaum akthar min mi'ati marrah. Sesungguhnya aku setiap hari, kata Nabi SAW, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dibandingkan 100 kali. Artinya lebih 100 kali satu hari. Ini Nabi SAW yang dijamin bahwa beliau SAW bukan terjaga dari kesalahan, tapi maksum, terlindungi dari kesalahan itu. Ketika beliau terjatuh dalam kesalahan, Allah langsung menegur. Lah kita ada jaminan, kita ada yang melindungi, ada yang mengingatkan, maka lebih pantas untuk kita banyak-banyak beristighfar ratusan kali dalam satu hari. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa kadzalika aidan al-isra'u ila ma fihi al-maghfirah. Amalan yang lain yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, contohnya al-wudu, ketika seorang berwudu kemudian berdoa, was-shalawatul khams, ketika seorang itu menjaga sholat lima waktunya, as-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan. Apa lanjutannya? As-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna. Sholat lima waktu, satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, kemudian satu jum'at ke jum'at berikutnya, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa di antara keduanya. Mana yang paling pendek? Satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Ini yang paling pendek yang bisa kita amalkan. Maka manfaatkan kesempatan untuk menjaga sholat lima waktu itu, dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya ke waktu sholat berikutnya. Di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar kita menjaga sholat lima waktu tersebut, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Thayyib. Fa'inal insan idza tawadda'a fa asbaghal wudhu'a tsumma qala. Ketika seorang hamba itu berwudu, dia sempurnakan wudhunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketika dia berdoa, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang suci dari dosa. Setelah wudu dia ucapkan doa itu, tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 pintu surga yang ada, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Berapa banyak dari kita yang selesai berwudu doa? Masih hafal doa wudu? Lebih banyak yang ketika selesai berwudu kemudian langsung masuk ke masjid, lupa baca doa. Padahal Dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala besar. 8 pintu surga dibukakan dan bisa memilih dari mana kita masuk surga. Tayyib. Wa kadzalika idza tawaddoa, dan juga ketika dia berwudu, ketahuilah fa inna khotayahu takhruj min a'dha'i wudhu'ihi. Semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya akan keluar dari anggota-anggota wudhunya. Ma'akhiri qatratin min qatril ma, bersamaan dengan tetes terakhir. Oleh karena itu, dari sinilah para ulama menyebutkan makruh hukumnya untuk membersihkan air wudhu, baik mengusap wajah kemudian dibuang airnya, mengusap tangan dibuang airnya. Ini disebutkan makruh. Kenapa? Karena ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesalahan kita akan keluar bersama tetes terakhir dari air wudhu kita. Biarkan saja. Setelah kita berwudhu membasuh muka, biarkan. Tidak perlu dibersihkan. Apalagi dihanduki. Rugi. Barangkali air terakhir itu tidak jatuh kering, tidak jatuh kesalahan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Lanjut. Wa min asbabil maghfirah, di antara sebab-sebab ampunan juga shalawatul khams tadi, menjaga salat 5 waktu. Kafaratul lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Selama kita bisa menghindari, menjauhi dosa-dosa besar, maka satu waktu sholat kepada waktu sholat berikutnya akan menjadi kafaroh, penghapus dosa bagi orang yang melaksanakannya. Fal yusari'il insanu ila asbabil maghfirah, maka selayaknya bagi seorang hamba itu untuk segeralah menuju sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang pertama, perintah Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Perkara yang kedua, wa jannatin arduha samawati wal ard, bersegeralah untuk menuju surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Wa hadha yakunu bi fi'lil ma'murat, ini bisa kita dapatkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada. Ai antusari' lil jannah bil amal biha, kalau engkau ingin masuk ke dalam surga dengan cepat, ya beramallah. Wala amal lil jannah illal amal as-salih, dan ketahuilah tidak ada amalan yang bisa memasukkan seorang itu ke dalam surga kecuali amalan yang soleh. Hadza huwa alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah, inilah sebab untuk kamu bisa masuk ke dalam surga. Fasari' ilaihi, maka bersegeralah menuju amalan soleh tersebut. Pertanyaannya, kalau begitu apa itu amalan yang soleh? Apa itu amalan soleh? Kita harus beramal soleh kan untuk mendapatkan surga. Apa itu amalan soleh? Apa kriteria amalan yang soleh itu? Abdul. Amalan yang setidaknya ada dua hal. Yang pertama, dia sesuai dengan syariat, baik masalah perintah ataupun masalah larangan. Perintah untuk kita kerjakan, larangan untuk kita tinggalkan. Perkara yang kedua, mutabaqatus sunnah. Amalan itu sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Kalau itu berkaitan dengan perintah, bagaimana cara kita menjalankan perintah itu? Ya sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, karena beliaulah wasilah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau lebih memahami bagaimana menjalankan perintah itu. Demikian juga larangan, bagaimana cara kita menjauhinya, seperti apa caranya? Lihat bagaimana Nabi SAW mengamalkannya, karena beliau yang lebih paham dengan larangan tersebut. Maka setidaknya dua itu yang disebut dengan amalan soleh. Bukan jumlahnya, bukan seberapa serius kita mengamalkannya, bukan bagaimana orang melihat seolah-olah tulus kita mengerjakannya, bukan itu. Amalan soleh itu dinilai dengan dua hal tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Thumma bayyanallahu hadhil jannah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan tentang surga yang dimaksud tadi. Bi anna ardhaha samawati wal ard, bahwa luasnya itu lebih luas dibandingkan langit-langit dan bumi. Wa hadza yadullu ala si'atiha wa 'idhamiha, ini menunjukkan betapa luas dan besarnya surga itu. Wa annahu la yaqdiru qadaruha illallah, dan tidak ada yang bisa mengukur berapa pastinya surga itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fasari' ila hadhil jannah bi fi'li ma yusiluka ilaiha, maka bersegeralah untuk bisa mendapatkan surga itu dengan mengamalkan apa yang bisa engkau amalkan. Minal a'malis shalihah, dari amalan-amalan yang soleh. Thumma qala Allahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat surga tersebut. U'iddat lil muttaqin, ay huyyi'at lahum, Surga itu dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Taib. Kama ja'a fil haditsil qudsi. Sebagaimana datang di dalam hadits qudsi yang sering kita bahas. Atau lafaz yang beliau sebutkan di sini, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Sungguh aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh itu mala'ainun ra'at. Surga sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia, dalam pikiran manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan bocor kenikmatan surga itu. Boleh kita mendapatkan dalil berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga demikian-demikian, itu hanya penggambaran. Bukan aslinya seperti itu. Maksudnya aslinya akan lebih nikmat, aslinya akan lebih indah dibandingkan apa yang kita dapatkan dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendorong kita. Dan kita lihat hadis-hadis yang ada yang menunjukkan tentang wasful jannah, pensifatan surga dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, dengan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kita sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya. Maka ketahuilah bahwa hakikat surga itu jauh-jauh lebih nikmat dibandingkan itu. Jauh-jauh lebih membahagiakan dibanding itu, karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diselisih. Mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan hakikatnya belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas. Antum bayangkan nikmat seperti apa yang paling indah yang ingin antum dapatkan. Surga jauh di atas itu. Tiga kali Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Ketika dikeluarkan dari neraka, dia dalam keadaan hitam lebgam seperti arang, dilemparkan ke bibir neraka. Setelah selesai itu, dikemanakan dia? Dilemparkan ke Nahrul Hayah, ke sungai kehidupan. Satu kali celupan, kerosak-kerosak, cemplung, kemudian dikembalikan. Maka kemudian dia tumbuh. Bagus penciptaannya, layaknya benih yang baru tumbuh. Bagus, dilihat indah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kau inginkan? Ya Allah, aku hanya ingin mendekat ke surga. Didekatkan oleh Allah. Setelah selesai mendekat, tidak ada keinginan lain yang kau inginkan? Tidak ya Allah. Berapa lama dia di situ mendengar kenikmatan surga? Dia dengarkan. Ya Allah, dekatkan aku lebih dekat kepada surga. Tidak ada keinginan yang lain? Tidak ya Allah. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat ke pintu surga. Semakin jelas dia mendengarkan dan merasakan nikmat surga yang ada di dalam itu, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak serta-merta memasukkan orang ini, meskipun dia memang berhak untuk masuk ke dalam surga karena tidak ada tempat lain selain surga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia, bayangkan seperti apa surga yang kau mau itu. Dia bayangkan sesuatu yang indah menurut pikirannya. Sudah mentok? Tanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Surga lebih indah daripada itu. Bayangkan lagi. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Sampai orang ini menyerah, saya tidak bisa lagi membayangkan yang lebih indah daripada apa yang saya bayangkan tadi. Dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan dia mendapati ternyata surga lebih indah dibandingkan bayangan dia. Padahal ini dia sudah mendengar langsung. Dia sudah mendekat dengan surga. Lah bagaimana kita di dunia ini? Tidak mungkin. Seindah apapun pikiran kita ini, hati kita ini menginginkan kebahagiaan, keindahan surga jauh-jauh di atas itu. Tayyib. Tsumma humul muttaqun. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu siapa orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua ayat yang berikutnya, panjang ini. Ayat 134 sampai dengan ayat 136. Orang-orang yang bertakwa. Kita bahas singkat, insyaallah rinciannya akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Alladzina yunfiquna fis-sarra. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sulit. Wal kadziminal ghaiz, yang bisa menahan emosinya. Wal 'afina 'anin-nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mungkin ketika dia mengamalkan satu perbuatan keji au zalamu anfusahum atau menzalimi diri-diri mereka, zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, fastaghfirullah li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tiga hal. Tidak ada manusia yang tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak ada manusia yang tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, penyimpangan, penyelisihan terhadap syariat. Tidak ada, pasti dia akan terjatuh dalam hal tersebut. Masalahnya adalah yang kedua dan yang ketiga, dia mau sadar atau tidak. Dan ketika dia sadar, dia mau memohon ampun atau tidak. Mungkin kita terjatuh dalam dosa sekarang, dalam kesalahan sekarang, kemudian kita sadar, tapi kalau kita tidak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belum lengkap. Ya, kalau meminta ampun, kalau dia sudah terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam penyimpangan, tidak sadar, lebih repot. Dua hal dia tidak lewati. Apalagi terjatuh dalam dosa, kesalahan, penyimpangan, dia tidak sadar tetapi menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Ini yang lebih repot. Lebih susah dia untuk mengakui kesalahannya, mengakui dosa yang dia terjatuh di dalamnya, terlebih lagi untuk mau bertaubat. Sehingga orang yang bertaubat adalah orang yang tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Tidak mungkin dia bisa bertaubat kalau dia tidak mengakui apa yang dia terjatuh di dalamnya sebagai sebuah kesalahan. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa itu selain Allah? Bukan manusia. Bukan tazkiyah manusia. Bukan ucapan manusia bahwa fulan tidak salah, fulan tidak berbuat dosa. Tidak. Mereka hanya akan mendukung kamu dalam perbuatan dosa. Mereka hanya akan mendukung kamu karena tidak menginginkan kebaikan dari kamu. Tapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya adalah bukan yang tampak di hadapan manusia, bukan apa yang didengarkan oleh manusia, tapi apa yang ada di dalam hati kamu. Ketika keikhlasan, keinginan untuk mencari kebenaran ada di dalam hatimu, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan untuk kita bisa menyadari penyimpangan itu, kemudian bertobat dari penyimpangan tersebut. Tayyib. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lalu dia tidak terus menerus berada di dalam kesalahan dan dosanya tadi yang dia amalkan tadi. Wahum ya'lamun, dalam keadaan dia tahu. Maka periksa hati kita, keinginan kita terhadap kebenaran ada atau tidak, atau hanya keinginan popularitas, keinginan pujian dari manusia. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Orang-orang yang mau menyadari dosa dan kesalahannya kemudian bertaubat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang yang akan diberikan balasan dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka lah orang yang diberikan janji dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul aminin. Sungguh nikmat balasan bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Ini sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.